dulu kasih barasi gura di hati hanya bagumam saja, tapi kini samu-samu menyatakan cinta rasa kawa paling kemasongan lalu. Tada yo hati membayangkan kawan dulu cinta awal dipandang. Ada yo mulai denai bahagia menjanjikan kita kabatamu di ujung. Dulu denai mahurai kalah, ingin denai mahurai tangi, salah denai harap katamu. Mempermainkan lama.